Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufik TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, kita masih membahas hadis ke-12 dari bab pertama kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang keikhlasan dan bagaimana kita harus menghadirkan niat, harus menyertakan niat dalam setiap ucapan, perbuatan, baik yang lahiriah ataupun yang batin. Dan hal ini penting, sangat penting sekali, karena la yakhlu amalun minan niyyah. Boleh dikatakan amalan itu tidak pernah kosong dari niat. Istilahnya, setiap kita melakukan satu pekerjaan pasti ada tujuannya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar dan senantiasa mengulangi pembahasan niat ini, mengingatkan pada diri kita. Karena apa? Karena ketika hampir-hampir tidak ada pekerjaan yang kosong dari niat, maka dan kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita enggak pernah kosong, tidak pernah kosong dari pekerjaan atau perbuatan, maka ini menunjukkan bahwasanya niat itu modal yang sangat besar, ya. Jadi hidup kita ini enggak pernah kosong dari pekerjaan. Pasti ada aktivitas. Entah itu berdiri, entah itu duduk ataupun berbaring. Entah itu bicara, bahkan diam pun ada niatnya. Jadi setiap aktivitas pasti ada tujuannya. Nah, karena setiap aktivitas atau kehidupan manusia ini semuanya isinya aktivitas, sampai diam pun itu adalah aktivitas, maka menunjukkan bahwasanya niat itu sangat dibutuhkan, modal besar, supaya kita ini betul-betul panen pahala dalam keseharian kita. Anda berdiri tujuannya apa? Anda duduk niatnya apa? Anda berbaring niatnya apa? Anda diem niatnya apa? Ya. Semua ini ada niatnya. Oleh sebab itu, para ulama menekankan bahwasanya pembahasan niat itu harus dikedepankan. Misalnya Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadis innamal a'malu bin niyat. Barang siapa yang ingin mengarang sebuah kitab, menulis sebuah buku, maka hendaklah dia memulai dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, law sannaftu kitaban labada'tu min kulli babin bi innamal a'malu bin niyat. Kalau seandainya aku menulis buku, niscaya setiap babnya tak mulai dengan hadis, akan saya mulai dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Jadi dia sendiri sambil meluruskan apa? Niatnya. Dan sebagaimana dikatakan oleh imam kita, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, bahwasanya hadis innamal a'malu bin niyat itu sulusul ilm, sepertiga ilmu. Ya, jadi ini penting sekali. Maka sebenarnya pembahasan masalah ikhlas itu harus senantiasa kita ulangi dan kita camkan dalam hati kita. Hadis ke-12 bercerita tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua ketika mereka melakukan sebuah perjalanan. Sudah ada sekitar 4 faedah dari hadis tersebut. Yang pertama tentang fungsi dari mendengarkan kisah orang-orang terdahulu. Kemudian yang kedua tentang syariat orang-orang sebelum kita. Kemudian yang ketiga tentang syariat safar. Di antara adab-adab safar, yaitu tidak boleh safar sendirian di jalan-jalan yang jarang dilalui orang, terutama di malam hari. Dan juga di antara adab safar adalah tidak boleh seorang wanita melakukan safar sendirian. Laki-laki saja dilarang, apalagi wanita. Nah, laki-laki aja dianjurkan untuk bersafar dengan 3 orang tadi, dengan temannya, apalagi wanita. Dan apalagi wanita ada hadis khusus tentang larangan dia untuk melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani mahramnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan hal itu. Allahumma amin. Kemudian juga tentang pemilihan teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas faedah yang 5, bahwa namanya kehidupan itu pasti akan ada ujiannya. Hidup itu pasti akan ada ujiannya. Dan kita sudah tahu bahwasanya segala bentuk kehidupan itu adalah ujian. Baik itu ujian kenikmatan ataupun ujian kesusahan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kesusahan dan kesenangan sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami uji kalian dengan segala bentuk kesusahan dan segala bentuk kenikmatan. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian itu ada 2. Ada ujian yang bersifat menyusahkan, ada ujian yang bersifat menyenangkan. Nah, kalau kita ini suruh milih yang mana? Mau diuji dengan yang menyenangkan apa yang menyusahkan? Menyenangkan. Biasanya pilihan kita itu pasti jatuh dengan yang menyenangkan. Contoh, pengin diuji dengan jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Mesti orang kaya. Pengin diuji dengan sehat apa sakit? Sehat. Masya Allah itu kan. Pengin diuji dengan suami ganteng apa suami jelek? Milih yang ganteng, kan gitu. Ya. Pilih diuji dengan gaji yang besar atau sulit cari kerja? Gaji besar. Pilih diuji dengan waktu luang ataukah sibuk sekali? waktu luang. Jadi serba yang enak-enak. Akan tetapi kenyataannya betapa banyak orang yang tidak lulus ujian itu. Walaupun sudah diuji dengan kenikmatan. Nyatanya apa? Banyak orang kaya enggak kelihatan di masjid. Banyak orang sehat tidak terlihat di masjid. Banyak orang pinter, Masya Allah, rumus-rumus kimia dia hafalkan, rumus-rumus fisika dia hafalkan, hitungan-hitungan geografi, geodesi dan yang lainnya semuanya dihafalkan, akan tetapi tidak pernah kelihatan mengambahkan kakinya ke masjid atau menghadiri majelis taklim. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Banyak pula orang yang kaya diuji dengan kekayaan, akan tetapi ternyata sedekahnya kalah besar dengan yang miskin. Yang kaya dia punya rekening 1 miliar. 1 M. Nolnya berapa itu? Nolnya 9. Tapi kalau sedekah 5 ribu. Kadang 1 ribu. Begitu. Itu pun setiap Jumat sekali. Terkadang. Ini gambaran saja. Dan ini nyata. Banyak orang yang kaya seperti itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sementara yang miskin, Masya Allah, setiap masuk masjid, infak. Walaupun mungkin 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 kali 5, 5000. 5 kali 30 hari, udah 150 ribu. Masya Allah itu. Ya. Belum dia berinfak dengan keluarganya. Keluarga miskin makan 3 kali. Keluarga kaya makan juga 3 kali. Tapi tentunya 3 kalinya si miskin tidaklah seringan 3 kali orang kaya. Jadi meskipun dia pas-pasan, tapi tetap berinfak pada keluarganya. Lebih malah, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang orang yang kita ini sering minta diuji dengan kekayaan, kenikmatan, tapi banyak di antara kita yang tidak lulus. Nah, makanya sebagian sahabat mengatakan, dulu kami diuji dengan kemiskinan, kami bisa dan kami mampu bersabar. Akan tetapi tiba giliran kami diuji dengan kekayaan, kami pun merasa berat. Itu sahabat loh. Sahabat aja kayak gitu. Kita kan terkadang mikir, wah kalau saya kaya senang sekali ya. Dapat apa? Dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Ya. Alhamdulillah ini, orang yang sudah berangan-angan baik, ya, sudah betul-betul berazam. Ya, artinya orang yang berazam itu bertekad kuat, kalau benar-benar dapat sedekah. Jadi orang itu ada 4 macam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama orang yang kaya dan berilmu. Orang yang kaya dan berilmu, yang dia mengajarkan ilmunya dan menggunakan hartanya dalam amal saleh. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak kaya. Memiliki ilmu tapi tidak kaya. Dia berangan-angan untuk menjadi seperti orang yang pertama. Kalau diberi harta, dia akan sedekahkan. Yang ketiga, ya, dia ini kaya tapi tidak berilmu. Sehingga dia menghabiskan hartanya dengan sia-sia. Kaya tapi tidak berilmu. Yang keempat, enggak berilmu, enggak berharta. Dia berangan-angan menjadi orang yang ketiga. Orang yang pertama ini paling mulia. Orang yang kedua pahalanya sama dengan orang yang pertama. Karena angan-angannya, tekadnya kuat. Jadi dia benar-benar kalau dapat harta, dia infakan. Bukan hanya sekedar apa? Mujarradud tamanni, hanya sekedar angan-angan. Hanya sekedar angan-angan. Jadi beda antara azm, tekad, kuat dengan tamanni, hanya sekedar apa? Angan-angan. Kalau hanya sekedar angan-angan, misalnya nanti kalau saya sudah sehat, saya tak ke masjid. Ternyata sudah sehat, enggak ke masjid juga. Nanti kalau sudah longgar waktunya, saya tak ikut pengajian. Ternyata sudah longgar waktunya, enggak datang juga. Alasannya ada saja. Ya. Kemarin hujan, hari ini angin topan. Ya, misalnya begitu. Alasannya ada saja. Ya. Jadi subhanallah. Yang pertama paling mulia. Yang kedua, ini pahalanya sama. Yang ketiga, ini buruk. Karena dia menyia-nyiakan hartanya. Yang keempat, paling buruk ini. Ya, dia sudah enggak punya berangan-angan untuk melakukan keburukan lagi. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Maka ini ujian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bagaimana sikap kita? Kita terserah Allah. Mau diuji dengan kenikmatan, kita pun berusaha untuk menerimanya. Dan harus menerimanya. Kalau diuji dengan kesusahan, maka kita pun harus menerima. Itulah sikap seorang mukmin. Dia faham sefaham-fahamnya, yakin seyakin-yakinnya. Apapun yang ditetapkan oleh Allah baginya, baik. Apapun yang ditetapkan baginya, baik. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah keajaiban seorang mukmin. Beliau mengatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya kondisi dia, apapun adanya, bagi dia adalah baik. Walaysa dhalika illa limu'min. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali hanya orang yang beriman saja. Saya ulangi, sering kita dengar, tapi coba diresapkan di dalam hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, menakjubkan kondisi seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kondisi dia apapun adanya, baginya adalah baik. Walaysa dhalika illa limu'min. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Artinya apa? Kalau ada orang diuji dengan apapun, diuji dengan apapun, entah diuji dengan kebaikan atau diuji dengan kesusahan, bagi dia hal itu sama saja, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Mau Allah tentukan kita kaya, alhamdulillah. Mau Allah tentukan kita miskin, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kebaikan dalam kondisi apapun. Ini seorang mukmin itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara fa huwa khairun lahu. Apabila dia itu ditimpa dan menerima kenikmatan, dia bergegas untuk bersyukur. Maka kenikmatan itu menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fa huwa khairun lahu. Kalau dia ditimpa madarat, musibah, kesusahan, sabar dia itu, maka jadilah musibah itu menjadi kebaikan bagi dia. Fa'ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Jadi tugas kita hanya antara syukur dan sabar. Kapan kita bersyukur? Ketika Allah menguji kita dengan segala bentuk kenikmatan. Kapan kita bersabar? Ketika Allah menguji kita dengan kesusahan. Yang kita bahas pada pembahasan hadis ini adalah ujian yang berupa kesusahan. Ujian kesenangan itu melenakan memang. Tapi mungkin nanti suatu saat tiba gilirannya kita bahas. Di antaranya adalah ujian anak. Anak itu ujian. Ujian istri. Istri itu ujian. Yang punya istri satu, ujiannya satu. Yang punya istri dua, ujiannya dua. Jadi jangan harap cuma bersenang, senang dong. Ujare, kalau ada bujangan, mau nikah, yang dibayangkan cuma boncengannya tok. Enak ya bisa boncengan kemana-mana. Ya kalau pas bisa dibonceng. Kalau kemana-mana harus digendong. Nah ini juga ujian, maka bersiap-siap kita ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Ya. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan ini, siap-siap. Allah pasti menguji. Allah pasti menguji. Dan yang kita bahas di sini adalah ujian yang sifatnya sulit. Kalau nikmat tadi itu. Anak itu ujian. Harta itu juga ujian. Istri itu juga ujian. Suami juga ujian. Pekerjaan itu juga ujian loh. Jadi jangan dikira, wah Ustaz, selama ini saya ini dapat musibah apa? Enggak dapat pekerjaan terus, ngelamar ke sana ditolak, ngelamar di sini tolak. Saya juga seorang pemuda yang hidupnya penuh liku-liku, Ustaz. Karena saya ini seorang laki-laki yang tidak laku-laku. Wah, gitu kan? Tapi setelah ini saya mendapatkan seorang istri, itu ujian. Belum nikah ujian, setelah nikah juga ujian. Itu ujian yang bolehlah dikatakan sebagai ujian kenikmatan. Bagaimana kita menyikapi itu dengan rasa syukur. Yang akan kita bahas adalah ujian sekilas juga. Adalah dengan yang sifatnya musibah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi wath-thamarat minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Dan sungguh benar-benar aku akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan takut, dengan rasa lapar, dengan berkurangnya jiwa, terancamnya jiwa, atau berkurangnya harta, atau gagal panen. Wabashshirish shabirin. Kabarkanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Itu pasti. Kehidupan itu akan mengalami rasa takut. Kehidupan itu akan kehilangan harta. Akan kehilangan jiwa. Orang-orang yang kita cintai. Bapak kita. Ibu kita. Saudara kita. Istri kita. Suami kita. Anak kita. Dan seterusnya. Ya. Kemudian juga akan adanya ujian dengan berkurangnya samarat, hasil panen misalnya. Ya, dan seterusnya, banyak ujian. Akan tetapi ujian itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kabar gembira. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Ini. Apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Jadi kita harus gembira kalau suatu saat kok kita dapat ujian. Ketahuilah bahwasanya itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Kita terkadang ya ada perasaan takut. Kalau dulu zaman penjajahan, desingan peluru betapa sering didengarkan oleh bapak moyang kita. Kakek, nenek, bapak, ibu. Seperti halnya sekarang saudara-saudara kita di Suriah. Tiap hari yang terdengar adalah peluru dan dentuman meriam. Rasa takut. Takut yang bukan kepalang. Akhirnya dengan rasa takut yang mencengkeram mereka, justru mereka berdoa. Dengan berdoa itulah mereka akan semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Allah cinta kepada mereka. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah, ketahuilah, Allah inginkan kebaikan bagi Anda. Baik Anda tadinya orang taat, atau Anda tadinya orang yang banyak maksiat. Ketika Anda orang taat, diuji oleh Allah, Allah inginkan Anda semakin mendekat kepada Allah. Banyak berdoa. Jadi yang terbayang itu, ketika kita diuji, bayangkan dalam hati, bahwasanya Allah ingin kita mendekatkan diri padanya. Semakin dekat. Makanya dulu para ulama, kalau berdoa, mereka itu tidak kesusu. Tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Kenapa? Karena mereka betul-betul sadar tentang fadilah keutamaan berdoa. Mereka lebih suka berdoa dibandingkan cepat terkabulnya. Karena nikmat berdoa itu luar biasa. Itu yang mereka sadari. Beda dengan kita. Kita kalau doa kepinginnya apa? Segera dikabulkan. Kalau mereka enggak. Kenapa enggak? Karena dengan berdoa mereka merasa betul-betul dekat dengan Allah. Butuh dengan Allah. Ya bayangkan kalau sekarang Anda belum punya rumah. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah berilah aku sebuah rumah, ya Allah. Terus begitu. Setiap sholat berdoa. Bangun dari tidur berdoa. Ngelilir berdoa. Ya, sambil ngelamar pekerjaan berdoa. Ngerjakan pekerjaan berdoa. Begitu dikabulkan coba doa atau enggak? Dah cukuplah, dah punya rumah. Enggak usah doa lagi. Hutang, Masya Allah. Kalau hutangnya numpuk, doa terus sampai nangis-nangis. Begitu hutangnya lunas, apa yang terjadi? Berusaha hutang lagi. Ya. Begitu hutangnya lunas sudah enggak butuh pada Allah. Ini yang tidak disadari oleh kita. Sementara ulama itu begitu. Dia berdoa itu ingin bahwasanya yang penting saya berdoa, adapun dikabulkan atau tidak itu urusan nanti. Jadi semakin kita ini belum dikabulkan doanya oleh Allah, ketahuilah dan tanamkan dalam hati, oh Allah itu masih pingin kita ini dekat kepadanya. Sudah gitu saja. Jadi enak. Ya. Allah masih ingin kita ini dekat kepadanya. Beda toh. Orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah dengan orang yang hatinya enggak lagi bergantung pada Allah. Beda. Nah. Ini ujian ketakutan. Kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Demikian juga, ya, kayak yang barusan menimpa kita ini. Kita ini diuji ini tadi. Dengan Masya Allah. Subhanallah. Pohon yang biasanya harusnya untuk nebang, itu harus pakai gergaji mesin. Itu cuma ditiup sedikit aja langsung semplak gitu loh. Dan pohon yang secara nalar enggak bisa dicabut, hanya diputer pakai angin saja sudah kebedul gitu loh. Ini kan ujian. untuk memperlihatkan betapa Allah itu mampu untuk menguji hambanya dengan perkara-perkara yang menakutkan hambanya. Tinggal hambanya itu sadar apa tidak. Ya. Makanya tujuan ujian Allah, satu tadi, menunjukkan bahwasanya itu adalah bukti Allah itu mencintai kita. Kalau kita ini orang taat, supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Kalau tadinya orang yang suka bermaksiat, supaya berhenti dari kemaksiatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi, fil bar, dan di lautan. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi musibah itu terkadang muncul dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Banjirlah, gunung meletuslah, tsunami lah, tanah longsor, ya. Itu terkadang muncul karena dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah liyudziqahum ba'dallazi amilu, kata Allah. Untuk mencicipkan kepada mereka sebagian pengaruh dosa yang mereka kerjakan. Ini baru sebagian. Untuk mencicipkan kepada mereka sebagian pengaruh dosa yang mereka kerjakan. Liyudziqahum ba'dallazi amilu. Terus la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah. Ingat. Ya, ya mungkin saat musibah itu ingat terkadang manusia itu. Tapi kalau sudah lepas, lupa lagi. Ya. Dulu ketika ada tsunami di mana? Bukan Aceh. Tsunami Aceh. Gempa Jogja. Itu Masya Allah katanya ketika kejadian gempa itu banyak orang bersujud. Nyungkur-nyungkur. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ngira sudah kiamat. Tapi sekarang ya biasa lagi. Ya. Orang-orang yang mungkin tadinya seperti itu, ya tetap ada saja apa acara-acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan. Maka yang seperti ini harusnya kita waspada. Ini kayak yang barusan terjadi ini, apa yang kita lakukan di sini? Ya. Kita harus introspeksi, jangan-jangan itu adalah kesalahan akibat dari sebagian kesalahan yang kita lakukan. Maka apakah Anda orang taat? Ataukah Anda orang yang bukan orang yang taat? Allah inginkan kebaikan bagi Anda dengan musibah yang menimpa Anda. Husnudzon saja kepada Allah. Jadi kalau sifat kita itu ditimpa musibah itu enggak usah hanya sekedar ini mungkin karena dosa saya, kemudian cuma nangis-nangis saja. Enggak, yang penting kembali kepada Allah. Kalau sudah tahu bahwasanya itu kemungkinan sebab dari dosa kita, kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu orang sabar? Sabar itu didefinisikan oleh para ulama adalah tahammulul adza. Ya, sifat atau habsun nafas ala tahammulil adza, yakni memaksa jiwa untuk menahan segala kesusahan yang menimpa kita, ya. Segala memaksa jiwa untuk menahan segala kesusahan yang menimpa kita. Ada sebagian ulama lain mengatakan sabar itu adalah tajarru'ul mararah min ghairi ta'abbus. merasakan kepahitan hidup tanpa bermuram durja. Gimana itu? Sakit mesem, kejedut mesem, lamaran ditolak senyum. Jadi yang nolak itu malah jadi ragu-ragu. Ini ditolak kok malah senyum. Jangan-jangan ditolak malah senang. Udah tak terima saja biar sedih kan begitu. Kemudian apa namanya, ada musibah apa. Ya bukan gak harus mesem. Artinya apa? Dia betul-betul bertahan. Mungkin terkadang orang itu nangis. Ya, terkadang sedih. Akan tetapi dia itu tidak terbawa dengan kesedihannya. Nangis itu wajar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal meninggal oleh putra beliau Ibrahim, ya, beliau pun menangis. Sehingga dikatakan oleh sahabat, seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Mahada ya Rasulullah? Itu air mata apa wahai Rasulullah?" Jadi, engkau selama ini mengajarkan kami sabar. Kami ingin tahu kenapa engkau menangis. Seakan-akan bertanya begitu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma, mata ini boleh menangis, wa innal qalba la yahzan, dan hati boleh merasa bersedih, walakinna la naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tetapi kami tidak akan pernah mengucapkan satu perkataan kecuali yang membuat ridho Allah. Jadi ucapannya tetap terjaga, ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami ini benar-benar sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Jadi sedih itu boleh, wajar. Malah justru ini menunjukkan kesempurnaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan antara ridha dengan sabar. Dengan rahmah, mohon maaf. Antara ridha dengan keputusan dari Allah dan rahmah, kasih sayang. Maka tidak mengapa seorang ketika ditimpa musibah sedih, bisa. Akan tetapi dia mulutnya tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Itu harus. Makanya dalam ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Kalau kita sudah milik Allah, yakin, maka Allah perlakukan apapun kita, kita manutun. Manut. Manut. Sebagaimana doa kita setiap hari, ya. Raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Artinya apa? Ya Allah, engkau atur bagaimanapun kehidupanku. Terserah. Maka dalam riwayat yang lain, qadza qatamal iman, sudah benar-benar merasakan manisnya nikmatnya iman orang yang radhiya billahi rabban, orang yang ridha Allah itu sebagai Rabb. Mau Anda diberikan sehat, ridho. Mau Anda jadikan sakit, ridho. Anda jadikan kaya, ridho. Anda dijadikan miskin, ridho. Anda dijadikan hidupnya susah, ridho. Anda dijadikan hidupnya senang, ridho. Semuanya ridho. Itu adalah orang-orang yang menjadi orang yang beriman. Ridho kepada keputusan Allah. Inna lillah. Kita miliknya Allah. Mau Allah perlakukan apapun, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang musibah, ya. Dan hidup ini ingat, ya, tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam bentuk musibah yang bisa melalaikan kita dari ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita orang yang bersabar tatkala diuji dengan musibah yang menyakitkan, dan menjadi orang yang bersyukur tatkala diuji dengan musibah yang menyenangkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.